Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin. Wala udwana ila al-dhalimin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin liyaumiddin. Tapi insya Allah ta'ala kita memasuki hadis yang ke-77. Qala'an ibn Umar radhiyallahu anhuma ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadih wal-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Rahul Bukhari. Ibn Umar radhiyallahu anhuma ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Rahul Bukhari. Ibn Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. رواه البخاري. Dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslim, seorang muslim yang sempurna dalam keislamannya adalah man salimal muslimuna min lisanih, yang orang-orang muslimin yang lainnya selamat dari lisannya, selamat dari lisannya, baik celaan, cacian, makian, ghibah, ataupun ta'an, melecehkan kehormatannya, wayadih, dan demikian pula selamat dari tangannya, dari pukulannya ataupun yang lainnya yang sifatnya adiyah, menyakiti muslim yang lainnya. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu an, dan seorang muhajir, seorang yang melakukan hijrah, adalah seorang yang meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Tentunya di dalam hadis ini menjelaskan tentang adab seorang muslim. Hendaknya seorang muslim beradab, berakhlak dengan budi pekerti yang luhur, dengan akhlak yang karimah, yaitu untuk tidak memberikan aziyah, untuk tidak menyakiti saudaranya, baik dengan lisannya dengan celaan-celaan yang dia ucapkan, atau cacian, ataupun ghibah, ataupun namimah. Ini tidak dia lakukan. Yang mana disebutkan di sini lisan sebelum al-yad, dikatakan oleh mereka para ulama dikarenakan sekian banyak kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh lisan. Dan demikian pula lebih mudah dibandingkan al-yad. Tentunya di sana banyak sekali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan seorang untuk menjaga lisannya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berucap dengan ucapan kebaikan. Atau dia diam. Min husnil islami mar'i tarku ma la ya'ni. Termasuk dari bentuk kebagusan keislaman seorang adalah meninggalkan perkara yang tidak mendatangkan manfaat. Masuk dalamnya apa? Ucapan-ucapan. Dan demikian pula di sana banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang bahaya al-lisan. Di antaranya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala salah seorang sahabat mengatakan, apakah seorang akan masuk neraka dengan lisannya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hal yakubu, mana seorang ala nar ila min hasaisi al-sinatihim. Melainkan disebabkan oleh lisannya. Dan demikian pula ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang telah kita lewati di sini. Seorang hamba tidaklah dia berbicara dengan pembicaraan yang dia tidak sadar apa yang dia bicarakan, menyebabkan dirinya masuk ke dalam neraka. Qala wal muhajir man hajara man hajara manahallahu an. Dan seorang muhajir adalah orang-orang yang hijrah, menjauhi, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu bentuk al-hijrah. Wa ila telah kita lewati bersama di daras ba'da al-fajr dalam surah Riyadhul Shalihin tentang apa? Anwa al-hijrah. Ini mungkin yang kita ambil dari di sini, wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Masih kita pada ucapan sallallahu alaihi wasallam, ya sa'ili an madhabi wa aqidati ruziqal huda man lil hidayati yas'alu isma kalama muhaqqiqin fi qawlih la yanthani anhu wa la yatabaddalu hubu sahabati kullihim li madhabu wa mawaddatul qurba biha atawassalu wa li kullihim qadrun wa fadlun sa'atihu lakinna masjidiku minhumul afdalu. Telah kita ambil tiga masail dari permasalahan ini. Yang pertama tentang definisi as-sahabah. Yang kedua tentang maratib al-khilafah. Kemudian yang ketiga telah kita ambil tentang tartib al-afdhaliyah. Sekarang kita masuki masail yang keempat, yaitu tentang tawali ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitih, untuk mencintai mereka para sahabat dan demikian pula mencintai mereka ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam serta membela mereka manakala ada orang-orang yang melecehkan mereka. Sebagaimana kita telah ketahui bahasanya hubu sahabah Ini adalah merupakan prinsip dari prinsipnya Ahlu Sunnati wal Jamaah. Mahabbatan syar'iyah, mencintai dengan kecintaan yang syar'i. Dan demikian pula dikatakan bahasanya hubu sahaba imanun wa bugduhum nifakun. Cinta kepada mereka para sahaba adalah merupakan keimanan, dan membenci mereka adalah kemunafikan. Dan demikian pula mencintai mereka ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tabahkan kalamnya sallallahu alaihi wasallam, demikian pula dalam wasitiyah, yang mana beliau menyebutkan tentang mu'taqad akidah ahlu sunnati wal jamaah. Beliau rahmatullah mengatakan, wa yuhibbuna ahla bait rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa yatawallawnahum wa yahfaduna fihim wasiyata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haitsu qala yawma ghadirihum min udhakkirukumullahu fi ahli baiti wa qala aidan lil abbas ammihi wa qad ishtaka ilayhi ana ba'da quraish yajfu bani hashim fa qala walladhi nafsi biyadih la yu'minu hatta yuhibbunakum lillahi wa liqarabati wa qala nabiy sallallahu alaihi wasallam inna allaha astafa min bani isma'il kinanatan wastafa min kinanatin quraishan wastafa min quraishin bani hashim wastafani min bani hashim. Beliau rahmatullah mengatakan, wa yuhibbuna ahla baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mereka ahlu sunnati wal jamaah mencintai ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan kecintaan yang syar'i, tidak gulu sebagaimana mereka-mereka orang-orang yang gulu terhadap ahlul bait, sehingga mereka menjadikan mereka-mereka yang memiliki hubungan nasab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan al-habaib, sehingga mereka ghulu kepada mereka. Mereka mengagungkan di atas kedudukan mereka. Mereka mencintai kepada ahlul bait melebihi dari kadar yang disyariatkan. Sebagaimana ini banyak kita dapati dari mereka orang-orang sufiyah, yang mereka mengagungkan orang-orang yang dianggap sebagai habaib. Seperti kalau di Yaman yang terkenal adalah Umar bin Hafid, Habib Umar bin Hafid, sehingga mereka berani untuk bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala kadziban. Tapi mereka tatkala disuruh bersumpah dengan sumpah yang dusta atas nama habaib, mereka tidak berani. Ini bentuk ghulu yang ada pada mereka. Wa yatawallawnahum, dan ahlu sunnati wal jamaah memberikan loyalitas, kecintaan, pembelaan kepada mereka ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedengaran enggak? Hah? Dengar. Wa yahfaduna fihim wasiyata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ahlu sunnati wal jamaah menjaga, menunaikan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya enggak kedengaran ya. Baik. Insyaallah kita sambung di waktu yang akan datang, wallahu a'lam.